Konsultasi Syariah. Hukum makan upil. Pertanyaan: apakah upil najis? Bagaimana hukum makan upil? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upil serta kotoran hidung lainnya tidak najis. Terdapat banyak keterangan para ulama dalam masalah ini. Di antaranya, 1. Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menyamakan status mani sebagaimana ingus. Artinya keduanya tidak najis. Dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan tentang mani yang mengenai pakaian. Itu seperti ingus dan ludah. Kamu bisa hilangkan dengan idzkir, sejenis rumput. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Dalam Mukhtasar Khalil, ketika penulis menyebutkan benda-benda suci, beliau menyatakan, binatang halal yang hidup, air matanya, keringatnya, liurnya, ingusnya. Mukhtasar Khalil. Suci, tapi kotoran menjijikkan. Meskipun suci, tapi ingus itu kotoran menjijikkan. Itulah kotoran yang keluar dari hidung. Betul, keduanya kotoran, tapi tidak najis. Karena itu, tidak masalah menyentuhnya, sedikit maupun banyak. Karena itulah, para ulama melarang memakannya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, haram mengonsumsi upil. Syafi'iyah menegaskan haramnya mengonsumsi upil. Mereka mengatakan, upil itu, meskipun suci, namun dia kotor. Dan haram dikonsumsi manusia, karena status kotornya bukan najisnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, Allahu A'lam.